Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمسلمين dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah di Masjid Agung Purbalingga Darussalam. Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga seluruh kaum muslimin, para pendengar radio streaming Insani rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk memberikan kepada kita sebuah kenikmatan yang sangat agung, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Dan lebih dari itu adalah nikmat mengenal ajaran Islam yang kita berusaha untuk mendasari segala amalan kita dalam Islam dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin dengan pemahaman para ulama pendahulu kita. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Kemudian juga tidak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah agar berkenan memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa meyakini, mengucapkan, dan mengerjakan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkenan memberikan taufik kepada kita sehingga bisa menjauhkan diri dari segala macam keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pembahasan kita pada hari ini dan juga selanjutnya adalah berkaitan erat dengan perjalanan kehidupan kita di dunia, yaitu bagaimana kita ini berlepas diri dari dosa, menjauhkan diri dan memohon ampun kepada Allah dari segala macam bentuk dosa. Pada kesempatan yang lalu telah kita beri mukaddimah, yaitu tentang taubat. Karena siapa sih di antara kita yang bisa lepas dari dosa dan maksiat? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang kondisi Ibnu Adam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabin at-tawabun. Sesungguhnya setiap Bani Adam, setiap Bani Adam adalah khata', dia itu banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang terbaik apabila dia terjerumus ke dalam kesalahan adalah apabila dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap taubat atau amalan taubat ini diperlukan oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya. Karena mau tidak mau, dia pasti akan terjerumus ke dalam dosa. Makanya sebagian ulama mengatakan, beliau mengatakan, Imam Ibnul Qayyim, at-taubatu awwalu manazilis sa'irin ila maqamis sidqin inda malikin muqtadir wa bidayatus salikina ila daril akhirah. Taubat itu adalah awal perjalanan orang-orang yang menuju kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi di awal perjalanan untuk menuju Allah, dia butuh taubat. Karena di awal perjalanan dia tentunya dia banyak mengalami kesalahan. Jadi hakikatnya manusia itu adalah berjalan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa ala raghmi min annahal bidayah fahiya kadzalikal wasatu wan nihayah. Dan selain dia itu adalah permulaan, maka dia pun senantiasa mengiringi perjalanan itu baik di tengah ataupun sampai pada akhir perjalanan. Jadi seorang ketika sudah mendapatkan hidayah, tadinya berbuat dosa. Kemudian dia sadar. Ya, maka dia harus mengawali kesadarannya dengan taubat. Dan untuk membuktikan taubatnya, dia harus aslah, memperbaiki diri. Terkadang di tengah-tengah usaha untuk memperbaiki diri, apa yang terjadi? Kepleset lagi. Ya. Maka dia pun di tengah-tengah perjalanan itu harus mengiringi usahanya dengan taubat. Jangan putus asa. Sampai di akhir kehidupan, di akhir perjalanan menuju Allah, yaitu gerbang kematian, hendaklah dia dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ngendon dosa. Jangan sampai gemboli dosa. Lah, sing kita eman-eman mengkobai. Ini dosanya macam-macam. Yang lain sudah ditaubati. Ini tinggal satu saja. Mengkobailah. Angger meh sakaratul maut. Lagi taubat. Subhanallah. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita ini gemboli dosa. Kalau sampai ada orang gemboli dosa, nyimpen, menunda taubat, itu berarti dia belum siap menghadap Allah. Makanya sebagaimana dikatakan oleh seorang ahlu hikmah, bahwa seorang sudah dikatakan siap menghadap Allah itu apabila dia sudah melakukan persiapan yang wajib. Apa itu persiapan yang wajib? Karena persiapan itu ada dua, persiapan yang wajib dan persiapan yang sunnah, istilahnya begitu. Dia istilahkan begitu. Jadi orang kalau kita kan semua jelas mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Nah, kalau kita sudah tahu kita akan mati dan mati itu tidak tahu kapan terjadinya, di mana terjadinya, apa sebabnya, kadang mati juga tanpa tanpa sebab yang ya layaknya manusia. Lagi jagongan, ngerti-ngerti apa? Ngerti-ngerti bablas. Lagi leyeh-leyeh, sudah tidak bisa menyat sendiri, harus dibangunkan oleh orang lain. Masih pakai jam tangan, ternyata apa? Sudah enggak bisa ngelepas sendiri. Jadi kalau orang itu sudah sadar dia akan mati, kemudian dia tidak tahu kapan terjadinya kematian, dia harus siap-siap. Harus bersiap-siap. Nah, persiapan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Yang sifatnya wajib itu apa? Yang sifatnya wajib adalah bertaubat dari segala macam dosa. Dari semua bentuk dosa. Kenapa kita harus bertaubat dari segala macam bentuk dosa? Karena seorang itu apabila dia masih menyimpan beberapa jenis dosa, dia belum mau bertaubat darinya, eman-eman. Ya. Ustaz, apa ada orang yang eman-eman dari dosa? Zahirnya dia taubat, zahirnya loh. Tapi hatinya belum tentu. Karena taubat itu bukan hanya amalan zahir. Yang tadinya mabuk-mabukan, minum khamer, kemudian dia tidak lagi minum khamer. Ini belum tentu taubat. Bisa saja penganuran duit-duit ya, ora iso tuku maning. Ya. Kok ngurus duit maning, golet maning. Mungkin saja dia taubatnya karena sudah enggak punya uang. Ini meninggalkannya itu karena tidak punya uang. Nanti kalau sudah dapat uang, nah, miring lagi. Subhanallah. Biasanya sih senangnya itu na'udzubillahi min dzalik, ganti-ganti apa? Ganti-ganti pasangan. Alias apa? Zina. Ya, alias zina. Ganti-ganti pasangan yang tidak resmi. Alias apa? Zina. Kalau ganti-ganti pasangan terkadang istri yang pertama, terkadang istri yang kedua, terkadang istri yang ketiga, terkadang istri yang keempat, balik lagi ke istri yang pertama. Ini dibolehkan di dalam syariat. Dan ini tidak ada sejarah orang-orang yang ganti-ganti pasangan secara resmi terserang penyakit yang dialami oleh orang-orang yang melakukan zina. Ya. Ini dibolehkan oleh agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik dari kita juga melakukannya. Akan tetapi resmi. Kita tidak bicara itu. Yang saya maksud adalah zina. Mungkin dia biasanya berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita. Dan mengampuni dosa-dosa sebagian kita apabila sudah terjerumus ke dalamnya. Allahumma amin. Mungkin dia bertobat, meninggalkan. Tapi ternyata bukan karena sadar bahwasanya dia telah melakukan dosa besar yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Akan tetapi karena kena penyakit. Penyakit gula. Jadinya dia tidak mampu lagi untuk berzina. Akhirnya sudahlah, saya kapok. Setelah diobati, gulanya sembuh. Kolet uyah maning. Cari pengalaman lagi. Supaya apa? Lemakan garam semakin apa? Semakin banyak. Turun lagi ke zina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan taubat. Taubat itu zahir dan batin. Makanya orang yang mau bersiap-siap betul menghadap Allah, persiapan yang wajib dia lakukan, yang pertama apa tadi? Wajib taubat dari segala macam bentuk dosa. Orang yang baru sadar, dapat hidayah, maka segera tinggalkan. Dia bertobat. Di tengah jalan dia terpleset, sudah bertaubat, tapi syaitan menggoda, hawa nafsu terus mendesaknya, iman tidak kuat lagi menahannya. Maka dia pun harus segera bertaubat lagi kepada Allah. Ini di tengah-tengah. Kemudian dia merasa ajal sudah tiba. Nyawa tinggal hembusan nafas 1-2. Maka saat itu dia harus segera bertaubat kembali kepada Allah. Mumpung belum sampai tenggorokan. Harus bertobat. Maka seperti dikatakan oleh ulama, taubat itu adalah awal langkah orang yang ingin berjalan kepada Allah. Dia iringi dengan taubat, diawali dengan taubat. Di tengah-tengah dia terpleset, kembali lagi dengan cara bertaubat kepada Allah. Di akhir perjalanan, maka dia harus segera memusatkan taubatnya kepada Allah. Apa kata ahlu hikmah? Karena orang yang masih menyisakan dosa tidak bisa menjamin keamanan dirinya. Orang yang masih nyimpan apa? Dosa tidak bisa menjamin keamanan dirinya. Jangan-jangan dia bisa saja dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Maka ini persiapan yang wajib. Ustaz, saya itu seorang pendosa. Jawabannya adalah stop, enggak usah cerita. Tahan, rahasiakan antara diri Anda dan Allah. Pertanyaannya di batin saja. Saya wakili. Ustaz, saya seorang pendosa. Saya telah berlaku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai X, Y, Z. Kalau perlu ditambah lagi, A, titik satu, A prom ya. A prom, B prom, C prom, dan yang lain-lain. Maka silahkan Anda data dosa Anda. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau Anda sudah bertaubat dari segala macam dosa yang Anda lakukan, Masya Allah. Data dosa itu semuanya akan dihapus oleh Allah. Tenane Ustaz, iya. Ini yang terkadang kita tidak sadari. Kita dulu ingat masa lalu, ya Allah, saya telah melakukan demikian-demikian. Sehingga saya sekarang rasanya Ustaz mau datang ke masjid saja malu saya. Merasa diri saya sudah apa? Kotor. Masa sih orang kotor masuk ke dalam masjid? Jawabannya, ini bisikan syaitan. Syaitan itu yukhawifu awliya'ah. Syaitan itu nakut-nakuti orang yang taat kepadanya. Taat kepada syaitan. Kok dosanya harus akeh, kamu dosanya sudah banyak, kotor badanmu, gak mungkin Allah itu menerima taubatmu, gak mungkin Allah bisa mengampuni lagi kesalahanmu. Ngisin-ngisini tekanang masjid, wingi bekoe kaya kie. Memalukan saja kamu datang ke masjid, baru saja kemarin kamu berbuat seperti ini, ngapain nongol di masjid? Datang ke pengajian, ngotor-ngotori, dah di rumah saja. Ini bisikan iblis. Allah justru sebaliknya. Allah mengajak kita kalau bertaubat, aslah, memperbaiki diri. Justru kalau kita tahu diri kita kotor, harusnya banyak apa? Banyak mandi. Banyak membersihkan diri. Di antaranya dengan berwudu, di antaranya dengan sholat. Subhanallah. Sadarkah kita bahwa dosa yang kita lakukan antara asar dan maghrib telah dihapus oleh Allah dengan sholat maghrib. sadar, kadang kita belum sadar. Dosa yang kita lakukan tadi antara asar dan maghrib hilang dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Walau kana misla zabadil bahar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dosanya seperti buih di lautan. Ada yang bisa ngitung buih di lautan? Ya subhanallah. Betapa bahagianya seorang yang memiliki Allah yang mudah sekali mengampuni dosa. Cuma terkadang kita enggak sadar bahwa sholat maghrib kita telah mengampuni dosa antara maghrib, asar dan maghrib. Sudah kita dijadikan orang yang pede di hadapan Allah. Ini kita optimis. Bahasa syar'inya itu orang yang roja, penuh harap kepada siapa? Allah. Jangan pesimis terus. Kalau Anda berbuat dosa lagi antara maghrib dan isya, sesungguhnya sholat isya menghapuskan dosa lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadana ila ramadhan kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur atau wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan wal umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, antara satu salat lima waktu dengan salat lima waktu yang lainnya, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, dari satu umrah ke umrah yang lainnya, itu menghapuskan dosa. Kita diajari rojak oleh Allah. Rojak, harap, optimis, ini penting bagi orang yang sering melakukan dosa. Kenapa? Kalau enggak ada rojak, dia bisa putus asa. Maka berbahagialah, berbahagialah kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita. Ini namanya orang lagi berjalan kepada Allah, tiba-tiba tergelincir. Jangan sudah. Jangan kok kemudian ngelumpruk. Loyo. Jangan. Bangkit. Bangkit. Allah menyediakan kesempatan-kesempatan untuk bertaubat. Banyak sekali. Tanpa banyak kesalahan kita. Kullu bani Adam khata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sepanjang hidup. Makanya kita sudah diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang oleh para ulama dari hadis itu bisa diambil faedah bahwa setakwa-takwanya orang, sekuat-kuatnya iman seseorang, pasti akan tergelincir di tengah kehidupannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Entah di masjid, entah di rumah, entah di jalan, entah di kantor, entah di pasar. Entah siang, entah malam, entah sore, entah pagi. Entah bersama keluarga ketika sedang teman dengan teman. Ketika di dunia ataupun dumai, apa dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bertakwa kita kepada Allah, seluruhnya kita berusaha bertakwa. Tapi yang namanya seorang, setakwa apapun orang itu, pasti ada ketergelinciran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membekali dengan wasiat yang kedua. Setelah beliau membekali dengan wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, dalam kondisi apapun kamu berada. Kata para ulama, setakwa apapun seseorang, pasti dia akan tergelincir dalam ketakwaannya. Ini dalam kehidupannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membekali dengan bekal yang kedua. Apa? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulilah. Segera disusuli. Kesalahan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya Allah akan menghapuskan dosanya. Niscaya kebaikan yang kamu lakukan akan menghapus kesalahan yang telah kamu kerjakan. Wa atsbi'is sayyi'ata alhasanata. Susuli kejahatan yang kamu kerjakan dengan apa? Kebaikan. Niscaya akan terhapus. Maka kalau dalam tengah kehidupan kita, kita mengalami ketergelinciran ketika berjalan kepada Allah, setelah di awal kita awali dengan taubat, di tengah kita kembali tergelincir, jangan putus asa. Iringi dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang paling utama yang bisa menghapuskan dosa, bahkan menghapuskan segala dosa, adalah taubat. At-taubatu tahjubu ma qabla. Taubat itu bisa menghapuskan segala macam bentuk kesalahan yang sebelumnya telah dikerjakan. Jangankan hanya dosa kecil, dosa besar pun bisa dihancurkan dengan taubat. Jangankan dosa besar, apa? Kekufuran dan kesyirikan pun akan hancur dengan taubat. Maka ini kesempatan. Ya, monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jangan putus asa. Inilah wejangan ulama bahwasanya taubat itu sangat diperlukan oleh kita. Dalam awal perjalanan kita kepada Allah, di tengah-tengah perjalanan kita kepada Allah, dan juga di akhir perjalanan kita kepada Allah. Bahkan sampai pun mungkin kita merasa hari itu tidak ada dosa. Ini ngeri juga nih. Sampai merasa hari ini tidak ada dosa. Ya. Sampai pun kita merasa, kalau seandainya kita merasa hari itu tidak ada dosa, kita tetap memohon ampun kepada Allah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Walaupun perlu difahami, antara istighfar dan taubat itu berbeda. Tapi istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menggabungkan antara istighfar dan taubat. Kalau hanya istighfar dan istighfar saja dan taubat, itu berbeda. Nanti insyaallah taala akan kita sampaikan perbedaan antara istighfar dan taubat. Gampangannya begini kalau perbedaannya. Setiap yang bertaubat pasti terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Karena dia meminta ampun, menyesal kepada Allah. Tapi belum tentu yang istighfar itu sudah taubat. Minum satu seloki, gelek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia minta ampun kepada Allah. Tapi tidak ada penyesalan di dalam hati. Tidak berniat untuk apa? Meninggalkan. Maning, maning, maning. Malah minta lagi, minum. Kamu itu ya astagfirullah, astagfirullah. Minum lagi, ya kan? Jadi seorang yang beristighfar belum tentu apa? Bertaubat. Dia terkadang memukul seseorang, ceprak. Gitu. Astagfirullah. Tapi ini hati, masih panas pada orang yang dipukul. Dia belum meminta maaf. Kan berarti belum bertaubat. Karena salah satu unsur taubat adalah minta maaf kepada orang yang kita apa? Kita zalimi. Istighfar iya, tapi taubat belum. Ini bedanya antara apa? Istighfar dan taubat. Setiap orang yang bertaubat pasti terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Dan belum tentu yang istighfar itu sudah bertaubat. Istighfar itu adalah minta diampunkan oleh Allah, minta ditutup itu dosa. Mungkin saja Allah berkenan untuk mengampuni dia, menghapus, akan tapi bukan makna taubat itu. Jadi seseorang yang beristighfar, belum tentu bertaubat. Apalagi sekarang kan banyak penggunaan istighfar yang salah. Pengucapannya juga salah. Astajim disingkat. Apa ini astajim? Istajama ya astajimu. Ini bahasa Arabnya lain lagi, istijmam. Artinya apa istajama ya astajimu? Cari di kamus. Ya, rehat apa-apa begitu. Astajim. Itu jadi viral di medsos. Kalau anak astajim, istighfar kok disingkat. Ya. Jim lagi. Ya. Ini. Kemudian juga misalnya ungkapan-ungkapan di rumah-rumah tangga. Prang, astagfirullahaladzim. Siapa yang teriak? Ibunya. Ya. Yang prang anaknya, yang istighfar siapa? Ibunya. Ya, dia enggak salah sih. Tapi istighfar. Ini penggunaan istighfar yang kurang pas. Kalau anaknya pinter, besok banting piring lagi. Supaya ibunya banyak istighfar. Selama ini ibu itu jarang istighfar. Ketika ditanya, diinterogasi, kenapa oleh psikologis, psikolog, kamu anak kok suka banting piring, kenapa? Selama ini ibu saya itu jarang istighfar. Jadi saya bantingi satu persatu. Istighfar terus seneng katanya, Bu, hati-hati itu. Ini penggunaan istighfar bukan pada tempatnya. Istighfar adalah dilakukan ketika seseorang melakukan dosa atau betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sekuat apapun imannya, dia ada tergelinciran di tengah-tengah perjalanan hidupnya, maka hendaklah dia isi dengan taubat. Ya, diisi dengan taubat. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Fattaubatu hiya bidayatul abad wa nihayatuhu wa hajatuhu ilaiha fin nihayati daruratun kama anna hajatahu ilaiha fil bidayati kadzalika. Taubat itu adalah awal perjalanan seorang hamba dan akhir perjalanan seorang hamba. Kebutuhan dia kepada taubat di akhir perjalanan dia sangat mendesak, sebagaimana kebutuhan dia kepada taubat di awal perjalanan dia. Berarti sama-sama apa? Sama-sama mendesak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hiya fardu ainin. Taubat itu hukumnya fardu ain. Wajib secara aini orang per orang. Ala kulli muslimin. Atas setiap orang muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, berkata al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib dari segala macam bentuk dosa. Dan tingkat kewajibannya bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah kita terangkan pada pekan yang lalu. Ada yang wajibnya wajib sangat, yaitu tobat dari kekufuran. Kemudian ada yang di bawahnya, yaitu bertobat dari apa? Syirikan dan dosa besar. Dan yang ketiga adalah di bawahnya lagi, yaitu taubat dari segala macam bentuk kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Apabila kemaksiatan yang ada atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kemaksiatan yang hubungannya antara dia dan Allah. Dosa seorang hamba kepada Allah, kaitannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Ini. Maka untuk bertaubat ada tiga syarat. Untuk bertobat ada tiga syarat. Ahaduha, salah satunya adalah an yuqli'a anil maksiyah. Meninggalkan maksiat tersebut. Ini yang pertama. Jadi orang yang ingin bertaubat, dia harus meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha. Menyesal. Ini hati itu ada penyesalan. Ini tadi yang jelas membedakan antara istighfar dengan taubat. Seorang yang beristighfar belum tentu meninggalkan maksiat itu. Dia terkadang menjalankan maksiat sambil istighfar. Na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa Ustaz? Nafsu mendorong, syaitan menggoda. Hati kecilnya takut kepada Allah. Dia khawatir kalau pas maksiat dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya dia berhusnudzon kepada Allah. Berusaha istighfar. Siapa tahu pas bermaksiat mati. Tapi tentunya ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bukankah apabila seorang karyawan Anda melakukan kesalahan di hadapan Anda, sebuah kesalahan yang menurut Anda sebagai majikan, kesalahan yang fatal, dilakukan di depan Anda, Anda majikan, ini ada karyawan, atau Anda tuan rumah, punya pembantu rumah tangga, baby sister, ya, atau baby brother, pengasuh anak perempuan dan pengasuh anak laki-laki, ya, sudah diwanti-wanti kita, anak saya jangan dicubit, karena kalau dicubit langsung bisa apa? Kejang, step. Ya. Nggih, Pak. Di depan kita tanpa dia tahu bahwasanya kita ngawasi dia, dia cubit. Karena disuruh ngeyel. Ayo mandi dulu, enggak mau cubit. Langsung step. Kita keluar. Marah kita. Diapakan? Dicubit, Pak. Dilus. Ya sudah. Jangan diulangi. Dilus, kita elus, bangun. Stepnya sembuh. Setelah itu dicubit lagi di depan kita. Maaf, Pak. Cepat. Step lagi. Ya, kemudian kita usap, bangun lagi. Dia bilang lagi, maaf, Pak. Sambil nyubit gini, maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Cubit terus. Step, step. La ilaha illallah. Ini baby sister di depan kita melakukan kesalahan sambil maaf ya Pak, maaf ya Pak, maaf ya Pak. Kira-kira kita gimana dengan dia? Kita sebagai manusia, kira-kira gimana? Tak maafkan dengan syarat. Kira-kira kasih apa ini? Abcaki atau apa ini? Masya Allah. Pasti kita tidak akan rela. Tapi lain halnya dengan Allah. kita ini sebagai hamba adabnya kurang. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi kita, raqib. Allah basir, Allah sami', Allah alim. Allah qadir, mampu untuk menghukum kita saat itu juga. Tapi bersamaan dengan itu, hambanya melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah di hadapan Allah. Di bawah pengawasan Allah, sambil mengatakan, astagfirullah, astagfirullah. Anda seakan-akan seorang pembantu rumah tangga, baby sister, yang terus mendolimi anak majikan di depan majikan. Kalau majikan Anda manusia, sudah selesai. Subhanallah, Allah Maha Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita tidak langsung dihukum oleh Allah. Padahal betapa sering kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah dan terus mulut nyerocos. Ampun ya Allah gitu. Di hadapan Allah. Ala kulli hal yang jelas. Seorang yang beristighfar tapi dia terus melakukan dosa, ini orang yang tidak beradab kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Syarat yang ketiga setelah meninggalkan maksiat, kemudian apa tadi? Menyesal. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Tekad. Bertekad. Ya. Ini adalah masalah hati. Nanti insyaallah ta'ala akan kita ulangi lagi. Dan di sana ada sebagian ulama yang memperinci syarat dari taubat itu ada 5 atau 7. Insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.